sering. Barang dalam diri tak puas hati. Hilang apa yang ku selalu rugi. Buka mata segelap belum pagi. Belum pagi. Terima kasih. jarang kau pikir dekat selingkuhan. Dan kau merenungkanlah kembali rasa ini dan tak akan mati. Kau pasti jadi kekasih, ku jadi teman takut untuk lain hati. Biar satu cinta satu kuping ku jatuh hati ini aku makin cinta. Percaya rasa saat dengar cerita pegang janji ini ku tak coba berpindah. Oh, Allah.